wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kita masih bisa berjumpa kembali pada kajian Ahad petang ini dalam rangka melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan di bab yang baru, yaitu di bab yang ke-23. Ya, bab yang ke-23 di halaman 336 yang berjudul Adabul Jalis. Adabul Jalis atau adab-adab dalam bermajelis atau berteman. Ya, jadi jalis itu maknanya adalah teman duduk. Ya, jadi nanti yang dibahas di sini bukan hanya soal majelis tapi juga bagaimana berteman, ya. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan min jamali hadhihi syariah wa kamali adabiha hidayatuhal mu'mina ila adabil jalis. Ya, di antara keindahan syariat Islam dan kesempurnaan adab-adab dalam Islam adalah Islam memberi petunjuk, memberikan bimbingan kepada seorang mukmin untuk beradab, ya, dalam berteman, ya, waqtiyaril majalis, dan memilih majelis atau memilih, ya, tempat bergaul, ya, waqwa'id as-suhbah, dan kaidah-kaidah bagaimana berteman, wa ta'amul ma'al ashab, dan bagaimana berinteraksi, ya, kepada teman. Wahya adabun, ya, tuhaqqiqu lil abdi al-awaqib al-hamidah was-simar at-tayyibah fid dunya wal akhirah. Dan adab-adab ini, ya, adab dalam berteman, adab dalam bermajelis, itu akan mewujudkan, ya, akibat atau mewujudkan kesudahan yang baik dan buah yang manis, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau diterapkan dengan benar, maka akan mewujudkan, ya, kesudahan yang baik. Dan di antara petunjuk yang paling agung, ya, dalam masalah ini adalah at-tafaqquh fi shahib min haitsul ikhtiyaru wa tawaqqa. Ya, di antara petunjuk atau bimbingan yang paling agung dalam masalah ini adalah bersungguh-sungguh, ya, dalam memilih teman dan berhati-hati dalam berteman, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama temannya, ya, teman dekatnya. Maka hendaknya, ya, kalian itu melihat, ya, kepada siapa kalian berteman. Hadis riwayat Ahmad, ya. Maka dalam hadis ini terdapat faedah bahwa yang namanya teman itu mu'assirun fi jalisihi wala budda. Seorang teman itu akan mempengaruhi temannya, dan itu pasti, ya, memberikan pengaruh. Fa in kana dha khairin athara fihi khaira. Kalau dia itu orang yang punya kebaikan atau orang baik, maka dia akan mempengaruhi dalam kebaikan, ya, memberikan pengaruh yang baik. Wa in kana dha syarrin athara fihi syarrun. Kalau dia jelek, maka dia akan, ya, memberikan pengaruh jelek. Wa li hadha wajib 'alal muslim ayatafaqqaha fi hadzal bab. Maka wajib bagi seorang muslim untuk betul-betul mendalami masalah ini, bersungguh-sungguh dalam masalah memilih teman, ya. Dan hendaknya dia memilih teman yang, ya, ketika dia berteman dengan orang tersebut akan membawa kebaikan. Ya, pastikan kalau saya berteman dengan si fulan itu akan membawa kebaikan kepada diri saya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kamu lihat ya, kepada siapa kamu ya, berteman. Ya, ai annahu la yaliqu bil muslim ayusahiba kulla ahadin. Maknanya adalah bahwa tidak layak seorang muslim itu bersahabat dengan sembarang orang. Ya. Bal alaihi ayatakhayyara minal ikhwan wal ashab min man yakununa aunan lahu ala fi'lil khair. Namun yang wajib baginya adalah dia memilih teman, memilih saudara yang akan membantunya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Wal bu'di 'ani syarri wal wal inkifafi 'an hudan, juga menjauhi kejelekan. Ya. Ya, pilih teman yang bisa tidak hanya mengajak kepada kebaikan atau membuat kita berbuat baik, tapi juga menjauhkan kita dari kejelekan. Ibn Abdul Bar rahimahullah mengatakan, wa hadza ma'nahu wallahu a'lam annal mar'a ya'tadu ma yarahu min af'ali man sahibahu. Makna dari hadis ini adalah, wallahu a'lam, yaitu seorang itu akan terbiasa untuk melihat apa yang dilakukan oleh temannya. Ya, dia akan menjadi terbiasa dengan apa yang sering dilakukan oleh temannya. Wad-dinu al-'adah, dan agama itu adalah soal kebiasaan. Ya. Jadi agama itu terbentuk dari kebiasaan. Falihada umira alla ya yashaba illa man yara minhuma yahulu wa yajmul. Oleh sebab itu kita diperintahkan ya untuk tidak berteman kecuali yang kita pandang dia memang baik. Ya. Fa innal khaira 'adah, karena kebaikan itu adalah kebiasaan. Ya, jadi kalau cuma 1-2 kali ya mungkin tidak akan berpengaruh, tapi kalau kita sudah terbiasa berteman dengan seorang, kebiasaannya itu kebiasaan buruk. Ya, itu akan menjadi bagian dari agamanya dan menjadi bagian dari agama kita, ya. Dan yang dan ada sebuah syair dari Adi bin Zaid yang menjelaskan makna hadis ini. Dalam syair ini dikatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinih fa kullu qarini bil muqarin muqtadi. Ya, kata Adi bin Zaid, ya, tentang seseorang janganlah engkau tanya tentang dirinya, tapi tanyalah tentang temannya. Artinya siapa teman dia? Ya. Fakulu qarin, karena setiap teman itu akan meneladani temannya, atau setiap orang itu akan meneladani temannya. Artinya akan ikut. Ya, jadi kita kadang nggak perlu repot-repot bertanya tentang siapa dia, dia itu seperti apa, atau nanya langsung ke orangnya, Anda ini seperti apa, nggak usah. Ya, seringkali kita hanya cukup untuk mengetahui siapa teman dia. Oh ternyata temannya ini para orang-orang yang misalnya suka nongkrong, suka mabuk-mabukan, ya kemungkinan besar si fulan ini juga orangnya seperti itu. Ya. Dan juga Abil Atahiyah mengatakan, man dhalladhi yakhfa 'alaika idza nadharta ila khadini. Ya. Ya, dalam sebuah saya dikatakan, ya, apalagi yang tersembunyi bagimu jika engkau sudah bisa melihat siapa temannya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang kita tuh nggak tahu, dia tuh banyak misteri gitu ya, maka itu tidak lagi akan tersembunyi, tidak lagi akan menjadi misteri kalau kita tahu siapa temannya. Ya, kita bisa menebak dari siapa temannya. Oh berarti karakternya kurang lebih akan sama dengan temannya ini. Ya. Wa hadza katsirun jiddan, dan ini banyak sekali ya yang menyebutkan atau faedah dari hadis ini. Ya. Dan di antara makna dari hadis ini adalah alla yukhalitul insan ya man yahmiluhu ala ghairi ma yuhmadu minal af'ali wal madzahib. Di antara faedah hadis ini adalah bahwa hendaknya seorang itu ya tidak bergaul dengan orang yang ya, yang mungkin akan membawanya kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Wa amma man yu'manu minhu dzalika fala haraja fi suhbatihi. Namun kalau memang dia cukup aman, ya artinya dia itu orangnya misalnya apa ya, strong determination, orang yang kuat tekadnya, orang yang kokoh gitu ya. Dia bukan tipe orang yang suka terpengaruh orang lain, malah dia mempengaruhi orang lain. Maka yang demikian ini la haraj, tidak masalah untuk bergaul dengan orang-orang yang berakhlak tidak baik ya. Tadi ya, dengan catatan dia memang orang yang memang lebih bisa mempengaruhi orang lain daripada dipengaruhi ya. Wa qad daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab masalan badi'an yuwaddihu halal ashabi min haitsu ta'thir fil khairi aw syarr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah memberikan contoh permisalan dalam masalah ini dengan sebuah permisalan yang sangat bagus yang menjelaskan tentang pengaruh seseorang terhadap temannya, baik itu pengaruh dalam kebaikan ataupun pengaruh dalam kejelekan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama matsalul jalisi sholihi wal jalisi su'i ka hamilil miski wa nafikhil qir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik, yang soleh, dan teman duduk yang jelek itu adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya, jadi kalau teman yang baik, permisalannya adalah penjual minyak wangi. Teman yang buruk itu permisalannya seperti pandai besi. Ya. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma antabta'a minhu. Adapun penjual minyak wangi, maka boleh jadi dia akan menghadiahkan minyak wangi kepadamu, atau minimalnya apa, kamu bisa beli minyak wangi dari dia. Artinya kamu akan mendapatkan kebaikan kalau kamu berteman sama minyak apa, penjual minyak wangi. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalaupun engkau tidak dapat minyak wangi, tidak pula beli, paling tidak kamu akan dapat bau harumnya. Nah, penjual minyak wangi nggak mungkin bau ya, bau apok kan ya, pasti dia bau wangi. Minimalnya kita dapat bau wanginya. Wa nafikhul qir, adapun pandai besi, ya, imma ayyuhriqu thiyabak, boleh jadi dia akan membakar bajumu, artinya bajumu bisa kena percikannya kemudian terbakar. Ya. Wa imma antajida rihan khabitha, kalaupun engkau sudah agak sedikit jauh tidak kena percikan apinya, tapi engkau pasti akan mendapati bau yang tidak enak, asap yang sangat tebal dan seterusnya ya. Bau-bau di tempat las gitu ya, bau-bau yang tidak enak ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini merupakan permisalan yang bagus yang menjelaskan bahwasanya seorang teman itu akan mempengaruhi temannya. Wala buddha, dan pasti itu sebuah kepastian karena Nabi yang mengatakan demikian. Ya. Wa annal muslima idza sahibal akhyar fa innahu la yasma'u minhum illa khaira. Adapun seorang muslim ketika dia bersahabat, berteman dengan orang-orang terpilih, orang-orang yang terbaik, maka dia tidak akan mendengar dari mereka kecuali kebaikan. Ya, wala yadullunahu illa li khair, dan mereka pasti akan menunjukkan kepada kebaikan. Wala yanhaunahu illa an syarrin wa fasad, dan mereka tidak akan melarang kecuali dari yang ya, dari kerusakan atau kejelekan. Itu sifat sahabat yang soleh itu seperti itu. Ya. Dia kalau kamu dengar ini enggak ada ngomong dia ngomong jelek. Atau ya, dia pasti akan mengajak kepada kebaikan atau menghindarkanmu dari kerusakan. Ya. Idza sahibta baran biwalidayhi a'anaka 'anil 'alal birri. Kalau engkau bersahabat dengan orang yang suka berbakti kepada orang tuanya, maka itu akan membantumu untuk berbakti kepada orang tua. Ya, inspiratif, oh dia tiap pekan mengunjungi orang tuanya, meskipun rumahnya jauh, dia berusaha terus mengunjungi orang tuanya, dia ngirimi uang terus misalnya. Dia kalau diminta orang tuanya sebisa mungkin nurut. Nah, ini kan, kalau kita bertemu, dia akan terpengaruh ke kita. Ya. Kita juga akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Begitu pula idza sahibta wasulan lirahimih. Ya. Begitu pula kalau engkau bersahabat dengan orang yang suka menyambung silaturahim, maka itu akan juga membantumu untuk bisa atau mudah melakukan amal silaturahim. Ya. Wa idza sahibta rajulan yuhibbu muawanatil nas, wa musa'adatil muhtajina a'anaka ala dzalika. Dan kalau engkau berteman dengan orang yang suka bantu orang, membantu orang yang membutuhkan, maka itu akan membuatmu juga akan seperti itu. Memudahkanmu untuk bisa membantu orang lain, ya, berteman dengan orang-orang para relawan, ya. Ya, orang atau orang para donatur, ya. Itu akan membantumu untuk bisa lebih dermawan dan suka membantu orang. Kalau kau berteman dengan thalibul ilmi, ya, dengan penuntut ilmu, raghabaka fil ilmi wa talabi. Kalau kau berteman dengan seorang yang rajin menuntut ilmu, maka engkau juga akan juga ikut rajin ngaji, ya. Ya, kalau enggak teman sama teman-teman yang apa? Ya, malas ngaji, ya jadi merasa ya sama aja, ya, saya juga enggak ikut enggak ngaji. Tapi kalau sama yang rajin kita akan malu dan kita akan terpicu untuk ikut ngaji, ya. Nah, kalau engkau berteman dengan orang yang zuhud, orang yang sederhana, ya, dan suka beribadah, maka itu akan membantumu untuk supaya ikut zuhud dan suka beribadah dan lebih warok, lebih berhati-hati dalam masalah halal dan haram, ya. Jadi ini efek, ya, berteman dengan orang yang baik. Wa rafiqus salih la yakunu minhu illa da'awatun salihah fi ghaibika wa syahadatik. Dan teman yang soleh itu pasti akan mendoakan kebaikan. Baik itu mendoakan di belakangmu atau di depanmu, itu karakter orang soleh. Ya, suka mendoakan kebaikan dan tidak akan menggibahmu. Tidak akan menggibahmu dan dia juga tidak akan mencelamu, menghinamu, atau menjelek-jelekanmu. Ya. Dan bahkan dia akan membelamu. Kalau engkau digibah orang, berjelekan orang, teman yang soleh ini akan membelamu. Bukan semata-mata karena teman, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh, ya. Apa? Menggibah teman saya enggak boleh. Menggibah sang muslim enggak boleh, dia akan membelamu, ya. Ila ghairi dzalika minal fadail wal khairat allati taksabuhal muslim bi musahabatil akhyar. Dan segala macam kebaikan yang akan didapatkan ketika seorang muslim itu berteman dengan orang-orang yang terpilih tadi, orang-orang yang soleh, ya. Adapun berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk akhlaknya, ya, maka berteman dengan mereka adalah penyakit yang mematikan, ya, adalah suatu penyakit yang mematikan, ya, karena ya boleh jadi dia akan membawa seorang kepada perbuatan yang haram, ya, atau setidaknya dia akan sering mendengar hal-hal yang haram darinya, hal-hal yang buruk, ya, suka ghibah, suka ini, suka itu, suka mencela, suka mengejek dan seterusnya. Ya, wa ma'aluhu fi mulazamati suhbatihim ila nadam. Dan nanti ujung-ujungnya ketika sudah lama berteman dengan dia itu akan membuahkan penyesalan. Ya. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa yauma ya'abdu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dan hari di mana orang yang zalim itu menggigit, ya, kedua tangannya, menggigit jari-jarinya. Dia mengatakan, wahai sekiranya dulu aku ikut mengambil jalan bersama jalannya para rasul. Andai saja dulu saya bersama para rasul. Ya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, dan celakalah aku. Ya. Ya, apa? Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, andai saja dulu saya tidak berteman dengan fulan. Andai saja saya tidak menjadikan fulan ini sebagai teman saya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. Karena dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu, ya, tidak menginginkan kebaikan bagi manusia. Ya, jadi nyesel. Penyesalannya apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kenapa saya dulu jadikan fulan sebagai teman saya? Ya, saya nyesel. Kenapa? Dulu saya jadikan fulan sebagai teman, ya. Dan ketika itu kemudian qawiyat, kemudian menguat, ya, persahabatan dengan orang jelek itu sangat kuat, ya, maka ma'aluha ilat tasarru, maka nanti ujung-ujungnya akan berbuah kepada perpecahan, ya. Allah Ta'ala mengatakan Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dulunya ya akrab, orang yang dulunya akrab saling berteman, pada hari kiamat nanti ya mereka akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau persahabatan yang tidak dilandasi dengan ketakwaan, tidak karena Allah, sekedar akrab karena kepentingan dunia semata, maka hati-hati, boleh jadi nanti di hari kiamat akan menjadi permusuhan. Kenapa dulu kamu mengajak saya kepada kejelekan? Kenapa dulu kamu mengajak saya minum khamr? Kenapa dulu kamu mengajak saya ngerokok? Dan seterusnya. Akan berdebat nanti. Ya. Kenapa kamu mau? Dan seterusnya. Ya. Dia permusuhan nanti pada hari kiamat. Ya. فَمَكَانَ لِلَّهِ دَمَا وَتَّصَلَى. Maka persahabatan yang karena Allah akan langgeng dan akan terus bersambung. وَمَكَانَ لِغَيْرِهِ إِنْ قَطَعَ وَانْفَصَلَى. Dan yang selain, karena selain Allah, ya karena kepentingan dunia dan lain sebagainya, maka akan terpecah belah, akan terpisah. Ya. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fiqhir rajuli madkholuhu wa mamsyahu wa ilfuhu. Kata Abu Darda, ya sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, di antara ketajaman pemahaman seorang itu adalah bagaimana dia ya masuk ke rumahnya, atau bagaimana dia ya memasuki rumahnya, artinya dia memasuki dengan baik atau memasuki segala macam tempat dia dengan baik, itu menunjukkan kedalaman pemahamannya. Wa mamsyahu, dan bagaimana dia berjalan, ya itu juga menunjukkan fikihnya atau pemahaman seorang. Dan yang terakhir, wa ilfuhu, dan teman-temannya, siapa teman dia. Nah, itu yang menunjukkan kefakihan seorang itu dari siapa temannya. Bagaimana dia bisa memilih teman yang baik? Ya, kalau bisa memilih teman yang baik, berarti dia orang yang fikihnya bagus, yang pemahamannya bagus. Ya. Kemudian Abu Qilabah, ya setelah meriwayatkan hadis ini atau riwayat ini dari Abu Darda, ia mengatakan, ala tara ila qawli syair anil mar'i la tas'al ya, wa absir qarinah fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Tidakkah engkau melihat kepada perkataan syair, perkataan seorang penyair, bahwa ya, tentang seseorang janganlah engkau tanya tentang dirinya, tapi lihatlah siapa temannya. Ya. Karena teman itu akan meneladani temannya. Seorang itu akan meneladani temannya, ya. Ini sama dengan kita bacakan tadi. Kemudian Al-Asma'i rahimahullahu taala mengatakan tentang syair tadi, lam ara baitan asbaha bis sunnah minhu. Kata Asma'i, aku belum pernah melihat ada bait syair yang lebih serupa atau lebih sesuai dengan sunnah melebihi bait yang tadi. Bait bahwa seorang itu akan cukup dilihat dari siapa temannya. Karena sunnah atau hadis mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Ya, tadi sudah kita bacakan. Ya, seorang itu sesuai dengan agama temannya. Ya. Dan datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan, ya, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Ya. Nilailah manusia dari siapa teman mereka. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena seorang itu tidak akan berteman ya, kecuali kepada yang dia kagumi, yang dia senangi. Ya. Apa ada orang yang berteman sama orang yang tidak dia senangi? Enggak ada. Ya, pasti namanya kita menjadi teman itu karena kita cocok, karena kita klop. Ya. Nanti kita suka dengan dia. Ya, maka kata Ibnu Mas'ud, ya, pertimbangkanlah atau nilailah manusia berdasarkan teman mereka. Ya. Kemudian dari Al-A'mash rahimahullah yang mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil rajuli ba'da thalath. Mamsyahu wa madkholuhu wa ilfuhu. Atau wa madkholihi wa ilfihi minan nas. Ya. Al-A'mash mengatakan, seorang tabi'in, beliau mengatakan bahwasanya para salaf, para pendahulu kita yang soleh, mereka tidak perlu lagi bertanya tentang seseorang setelah mereka mengetahui tiga hal ini. Itu mengetahui bagaimana dia berjalan, ya, kemudian bagaimana dia keluar masuk rumahnya, artinya rumah tangganya seperti apa, ya, dan juga tentang temannya. Kalau mereka sudah tahu tentang ini, maka mereka tidak perlu lagi nanya. Oh, ini sudah ketahuan nih seperti ini. Oh, temannya si Fulan dah. Oh, saya sudah tahu nih. Berarti dia seperti ini. Ya. Rumah tangganya, istrinya bilang seperti ini. Oh, berarti dia orangnya seperti ini. Sudah cukup, tidak perlu nanya lagi. Ya, menunjukkan bahwa teman itu sangat berpengaruh kepada seorang. Kemudian Sufyan mengatakan, laisa syai'un ablagha fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Kata Sufyan rahimahullah, bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berpengaruh, ya, terhadap kerusakan seseorang atau kebaikan seseorang melebihi temannya. Jadi yang sangat berpengaruh bagi kebaikan atau keburukan seorang itu adalah lingkungan dia, teman dia. Ya. Kemudian Qatadah rahimahullah mengatakan, inna wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mithlahu wa syaklahu. Kami, kata Qatadah, ya, demi Allah, ya, tidaklah kami melihat seorang mencari teman kecuali yang memang sejenis dengan dia. Artinya kami selalu melihat bahwa saya namanya orang itu kalau memilih teman itu pasti milih yang sejenis, yang setipe. Ya. Fasohibus solihin. Oleh karena itu, karena manusia itu cenderung, ya, berteman dengan yang sejenis, maka bertemanlah dengan orang-orang soleh min ibadillah. Ya, bertemanlah dengan orang soleh dari hamba-hamba Allah. La'allakum antakunu ma'ahum aw mithlahum, supaya kamu itu termasuk di dalam bagian mereka atau minimal seperti mereka. Ya, bertemanlah dengan orang soleh. Ya, karena akan ada resonansi, akan ada kesesuaian nanti. Ya, Anda akan minimalnya akan seperti mereka, ya. Dan syukur-syukur Anda menjadi bagian dari mereka, bagian dari orang-orang soleh, ya. Al-Fudail atau Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, laisa lil mu'mini ayyaq'uda ma'a kulli man sya'a. Kata Fudail, tidak layak bagi seorang mukmin untuk duduk, ya, bersama siapapun yang dia kehendaki. Artinya tidak boleh, tidak layak seorang muslim itu bebas duduk sama siapapun, ya, artinya harus memilih duduk sama siapa itu dia harus milih, ya. Wal atharu fi hadza katsir, dan riwayat yang menjelaskan masalah ini sangat banyak, ya. Ini yang mungkin yang disebutkan di sini hanya sebagian saja. Hadza wa qad ja'ati syari'atu bi jumlatin 'azimah min al adabil muta'alliqati bil majlis. Dan oleh sebab itu, syariat Islam itu datang dengan membawa adab-adab yang terkait dengan majelis. Tentang, majelis perkumpulan, ya. Wal jalis yang bagi ayatahalla biha al-julasa litazin majalisahum wa tatib. Ya. Dan seorang yang, seorang yang duduk di majelis, hendaknya dia berhias dengan adab-adab ini, ya, supaya majelis mereka lebih indah, ya, dan lebih bagus, ya. Ini ada beberapa adab yang akan kita bacakan sebagiannya, ya. Sebagian lagi insya Allah akan dilanjutkan di pekan depan. Fa min hadhil adab, adab yang pertama adalah assalamu inda dukhuli wal khuruj, yaitu mengucapkan salam ketika masuk ke majelis atau keluar dari majelis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan taha ahadukum ila al-majlisi falyusallim." Ya. Ketika salah seorang di antara kalian itu masuk ke dalam sebuah majelis, maka hendaknya ucapkan salam. Ya, assalamualaikum. Fa idza arada ay yaquma falyusallim. Dan kalau mau keluar dari majelis atau berdiri dari majelis tersebut, hendaknya juga mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Ya, dan yang adab yang pertama tidak lebih utama dari adab yang terakhir. Artinya sama-sama utama, sama-sama penting. Ya, baik itu di awal majelis maupun ketika meninggalkan majelis. Ya, jadi ini adabnya, ya, mengucapkan salam. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bada'a bis-su'ali qabla salami fala tujibuh." Barang siapa yang memulai bertanya sebelum mengucapkan salam, maka jangan dijawab. Ya, jangan dijawab. Ya, hadis riwayat Tabrani. Jadi mulai dengan salam dulu, kemudian baru bertanya, ya. Itu adab yang pertama ya tentang salam. Kemudian dia min adabil majlis, adab yang kedua, idza dakhala al-mar'u alla yuqima ahadan min majlisihi liyajlisa fihi. Adab yang kedua adalah ketika seorang itu masuk ke dalam suatu majlis, maka janganlah dia membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduki tempatnya. Ya, artinya ada orang datang, kemudian ada yang situ, udah berdiri. Nah, kalau kita ternyata duduk, kemudian menempati tempat duduknya, tidak boleh yang seperti ini. Ya, lakin akan tapi yang benar adalah hendaknya dia, ya, hendaknya ya tawassa'ul jalisuna liddakhil. Yang benar adalah hendaknya orang yang sudah di situ itu memberikan tempat, ya, bagi orang yang baru datang. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian, ya, ketika kalian disuruh, ya, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, artinya berilah tempat, ya, fafsahu, maka berilah tempat, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan meluaskan kalian, artinya Allah akan memudahkan urusan kalian. Ya. Jadi ini adab dalam majelis yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ketika disuruh untuk tafassahu, ayo yang depan maju, gitu. Misalnya ada kajian gitu ya, yang depan maju, ini termasuk tafassahu fil majelis. Ya, karena depan masih ada tempat, ya maju-maju nanti biar yang belakang bisa masuk. Ini adab yang benar, bukan kemudian cari orang, kemudian saya ini. Kamu cari tempat yang lain. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yuqimanna ahadukum ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kau membuat seorang berdiri dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bal yatafassahu wa yatawassa'u, tapi hendaknya yang dilakukan adalah kalian berlapang-lapang dalam majelis, ya, berilah tempat, ya. Dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsun taha. Kata Jabir ketika bercerita tentang bagaimana mereka dulu bermajelis di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ia mengatakan bahwa dulu ketika kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang datang atau salah seorang dari kami itu dia duduk di tempat di mana dia berhenti. Artinya di mana aja tempat yang kosong dia duduk di situ. Dia tidak kemudian menyela-nyela, menyuruh orang untuk supaya dia di depan dan seterusnya. Dapatnya belakang ya belakang sudah, gitu ya. Kemudian aila yatakhatta riqab al-jalisina liyataqaddama ila sadril majlis, ya, hendaknya jangan melangkahi pundak orang-orang yang duduk di situ supaya dia bisa maju ke depan, ke bagian depan majlis, ya. Bal yajlis haitsu intaha bihil majlis, hendaknya dia yang benar hendaknya dia duduk di tempat yang memang kosong, ya. Majelisnya sudah sampai mungkin bagian luar masjid, ya sudah dia di situ. Kecuali dia melihat di sana ada yang kosong gitu ya. Nah itu pun harus melihat kepada ini kosong karena orangnya nggak ada, orang lagi ke toilet atau apa gitu. Tapi umumnya itu biasanya kosong itu nggak ada. Ya namanya majelisnya diisi penuh. Ya. Dapatnya di belakang ya sudah belakang gitu ya. Lima fi at-takhatti minal idza'i linnas. Karena kalau kita melangkai pundak orang itu mengganggu. Mengganggu orang. Wala yahilul mu'minin ayyudhiya ikhwana. Dan tidak boleh seorang mukmin itu memberikan gangguan kepada saudaranya. Ya. Dari Abi Az-Zahiriyah, Ya, dari Abi Zahiri ya, ia mengatakan, ya, suatu ketika kami bersama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ya, yang mana beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ya. Faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas. Maka ketika salat Jumat tersebut ada yang datang, atau bukan salat Jumat ini ya, di hari Jumat. Ya. Maka datanglah seorang melangkai pundak orang-orang. Ya. Faqala Abdullah bin Busr ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas yaumal Jum'ah. Maka Abdullah bin Busr mengatakan, ada seorang yang melangkai pundak orang-orang pada hari Jumat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthub, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berkhutbah, ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis faqad adzaita. Maka Nabi berkata kepada orang itu, duduk kamu, ya, karena kamu telah mengganggu yang lain. Ya, jadi khotib boleh saja ketika ada yang ada sesuatu yang harus dia sampaikan kepada jamaah tertentu, dia boleh, ya, menegur jamaah tersebut. Ya. Nah, di sini kasusnya adalah orang ini melangkai para hadirin yang ada di situ. Ya, maka Nabi menegurnya supaya dia langsung duduk saja, tidak perlu melangkai orang-orang yang ada di situ. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini yadullu 'alan nahyi 'anit takhatti. Ya, ini menunjukkan bahwasanya melangkai pundak orang itu tidak boleh hukumnya, terlarang. Ya. Wa dzalika fi kulli waqtin wa hinin. Dan ini berlaku tidak hanya di ketika khutbah Jumat, namun di setiap waktu, di majelis ilmu misalnya ya, di kajian biasa tidak boleh juga. Walakin fi waqti khutbatil Jumat yakunu asyad. Tapi kalau itu dilakukan ketika khutbah Jumat, maka itu lebih jelek, lebih parah, ya. Lima fihi minal adza wal isyghal an sima'il khutbah. Karena itu bukan hanya mengganggu, tapi juga akan menyibukkan seorang dari menyimak khutbah. Ya. Ini enggak boleh. Wan dari Sya'bi ia mengatakan bahwasanya ada seorang datang kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ya. Wa indahu al-yaumu al-qaumu julusun. Dan ada di sampingnya ada sekelompok orang yang duduk-duduk. Yatakhatta ilaihi, maka orang ini melangkai mereka. Ya. Famana'uhu, maka orang-orang pun melarang dia. Jangan-jangan, ngapain kamu ya melangkai kita-kita. Namun Abdullah bin Amr mengatakan, utrukur rajul. Biarkan dia. Ya. Faja'a hatta jalasa ilaihi, maka dia pun datang kepada Abdullah bin Amr, kemudian duduk dan mengatakan, akhbirni bisyai'in sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang ini punya keperluan. Dia katakan kepada Abdullah bin Amr, tolong kasih tahu kepada saya yang kamu dengar atau yang Anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berilah saya hadis. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Artinya muslim itu harus bisa menahan diri supaya mulutnya dan tangannya itu tidak menyakiti muslim yang lain. Wal muhajiru man hajara manahu Allahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah mereka yang ya menjauhi apa yang Allah larang. Itulah namanya orang berhijrah. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maka dalam kisah ini terdapat faedah bahwasanya, pertama, ucapan orang-orang di situ ya, yang melarang dia itu menunjukkan bahwa annahum minal mustaqir indahum anna takhatti amrun mustankir. Ya. Menunjukkan bahwasanya perbuatan dia melangkahi orang-orang itu suatu perbuatan yang sudah umum diketahui oleh para sahabat, ya, diketahui oleh para tabiin. Maksudnya itu suatu hal yang dilarang, maka mereka melarangnya. Ya, itu suatu perbuatan yang sudah ma'ruf, sudah diketahui secara umum, ya. Karena ini ya bertentangan dengan adab-adab dalam majelis, ya, maka mereka pun maka mereka pun melarang orang ini. Kemudian Abdullah bin Amr malah mengatakan, biarkanlah orang ini. La'allahu da'ahum litarkihi mura'atan limaslahatin khasah tata'allaku bihadar rajul. Abdullah bin Amr justru malah menyuruhnya untuk, yaudah gak apa-apalah kamu langkai. Nah, di sini disebutkan bahwasanya barangkali Abdullah bin Amr memang menyuruh orang-orang untuk membiarkan orang ini karena memang ada maslahatnya, ada maslahat khusus. Mungkin barangkali orang ini orang badui misalnya, orang yang nggak mungkin kurang bisa memahami adab, tapi dia sepertinya pengen punya keperluan yang penting, ya, maka dia biarkan. Ya. Kemudian ternyata dia minta hadis, maka dibacakanlah sebuah hadis yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dia lakukan. Ya, yaitu apa tadi? Seorang muslim itu adalah yang muslim lain selamat lisannya, selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, ini kan berarti kan sebenarnya intinya jangan mengganggu orang. Nah, jadi sampaikan kepada saya hadis. Nah, coba kalau langsung disampaikan misalnya janganlah kamu melangkai pundak orang kan. Mungkin beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut, tapi intinya adalah sebenarnya menasihati orang ini untuk tidak mengganggu muslim yang lain. Kemudian dari Al-Hasan, ia mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, inna mimma yusaffi laka wudda akhika thalatha. Sesungguhnya di antara hal yang akan menimbulkan kecintaan saudaramu kepadamu ada tiga hal. Ya, ada tiga hal yang akan menjadikan saudaramu itu mencintaimu. Yang pertama, ya, tabda'uhu bisalami idza laqitahu. Yang pertama, engkau mengucapkan salam kepadanya. Engkau memulai mengucapkan salam kepadanya ketika engkau berjumpa dengannya. Ya, kalau dia duluan mengucapkan salam, tentu kita suka, oh ini apa namanya, dia baik ke kita. Dia memulai mengucapkan salam, tidak menunggu kita. Ya. Kemudian yang kedua, watad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Yang kedua adalah engkau memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Ada orang yang lebih suka dipanggil dengan nama Abu Fulan misalnya. Dia memang menamai dirinya dengan misalnya siapa ya, Abul Fatih misalnya. Kalau dipanggil Abul Fatih dia senang. Nah, ini berarti memanggil dengan nama yang memang dia disukai untuk dipanggil. Barangkali dia mungkin punya nama asli tapi mungkin namanya mengandung makna yang jelek misalnya. Dia nggak mau dipanggil dengan nama itu. Dia maunya dipanggil dengan nama yang lain. Boleh. Ya, dan itu akan menimbulkan kecintaan. Dan yang ketiga, watuwasya'u lahu fil majlis. Dan engkau memberikan tempat kepadanya di majlis. Itu akan menimbulkan kecintaan. Engkau baru datang, kemudian, sini. Nah, dia geser-geser sedikit. Geser. Nah, kasih tempat. Itu akan menimbulkan kecintaan. Hadis riwayat Ibn Abi Dunya dalam Makarimul Akhlak. Kemudian yang ke selanjutnya adab yang ke berapa nih? Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah alla yufarriqa bainatsnaini fil majlis. Ya. Di antara adab dalam majlis adalah tidak memisahkan antara dua orang di majlis. Ya. Tadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu lirajulin ayyufarriqa bainatsnaini illa biidznihima. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh seorang memisahkan dua orang dalam majelis kecuali atas izin mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Yaitu maknanya adalah ketika ada seorang datang ke suatu majelis, maka jangan dipisah kalau ada dua orang. Nah, dua orang lagi dekatan nih. Maka jangan kemudian disela di tengah-tengahnya. Kecuali minta izin. Dan diizinkan. Ya, tidak masalah. Waghaliban julus syakhsaini ila janbi ba'dihima yadullu ala anna thammata hajatan bainahuma. Karena biasanya dua orang duduk bareng itu sebelahan itu umumnya mereka memang punya kebutuhan untuk bisa bareng. Misalnya mereka saling mencatat materi misalnya atau apapun itu. Ya, biasanya ada kebutuhan untuk mereka berdua. Atau amran iqtada ayyuqarriba fil majlis, atau hal-hal yang memang mengharuskan mereka untuk barengan, ya. Maka ketika seorang itu duduk memisahkan mereka merupakan bentuk gangguan kepada mereka dan akan menghilangkan maslahat yang ingin mereka raih dengan jajaran itu. Mereka ingin mendapat maslahat, entah itu saling apa, ya. Ya, tapi dia disela, itu akan menghilangkan maslahatnya. Maka datanglah syariat Islam yang menjaga hak-hak orang-orang semacam ini, ya, yang duduk bersama bersebelahan. Dan ini akan menghasilkan jiwa yang jernih, ya. Akan menghasilkan hati yang bersih, ya. Wa alla yujad bainal julasa syai'un yudkhilu al-ihan awit tabaghub awit tanafur awit ta'adi. Dan kalau orang itu menjauhi hal semacam ini, maka itu juga akan menjauhkan dari permusuhan, ya, atau saling membenci, saling bermusuhan karena sikapnya yang tidak sopan ini, ya. Wa kama anna kulla jalisain la yardhan ayatiya may yufarriqu bainahuma wa yu'tiluhuma an maslahatihima fakadzalika man qadima 'alal majlis la yardha mithla dzalika li nafsihi. Dan karena biasanya orang itu enggak mau dipisah, ya, atau ada keperluannya, ya, dia tidak ridho kalau dipisah, maka begitu pula dia sendiri kalau dia sedang sama orang lain juga dia pasti akan sama, enggak mau dipisah juga. Ya. Maka tentu perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang tidak baik, ya, karena dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli dengan maslahat dari orang yang bersebelahan tadi. Hadza idza kana jalisani mutajawirain. Ini berlaku kalau kedua orang ini memang betul-betul sebelahan, ya. Amma idza kana bainahuma ma yakfi julus syakhsin fahadha lam yufarriq bainahuma. Tapi kalau memang sebelahan tapi ada celah, maka tidak masalah, ya. Memang ada celah untuk duduk satu orang lagi, tidak masalah. Berarti ini tidak termasuk memisahkan dua orang ini. Yang sudah terpisah kok, sudah ada jaraknya, ya. Tapi kalau dia sejajaran, maka jangan dipisah. Atau memang kalau memang tidak ada tempat, boleh minta izin. Kalau memang tidak boleh, jangan. Kalau boleh, silahkan, ya. Jadi ini terkait dengan memisahkan kedua orang. Wa yata'akkad hadza yaumal jum'ah lima fihi minal idza'i wal isghal. Dan larangan ini akan semakin terlarang ketika khutbah Jumat, ya. Kenapa? Karena selain mengganggu juga akan menyibukkan orang dari mendengarkan khutbah. Sebagaimana hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaghtasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibin tibi baitihi. Tidak ada seorang yang kemudian tidaklah seorang itu mandi di hari Jumat kemudian dia betul-betul membersihkan diri semampunya, kemudian dia meminyaki rambutnya, kemudian dia mengusapi tubuhnya dengan parfum, tsumma yakhruju, kemudian dia keluar untuk salat Jumat, fala yufarriqu baina tsnain, kemudian di majelis dia tidak memisahkan antara dua orang, tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat, ya, salat nafilah, salat sunnah, ya, tsumma yungsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam ketika menyimak khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Melainkan dengan amalan dia sejak mandi sampai mendengarkan khutbah ini akan menghapuskan dosanya antara sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat berikutnya. Jadi ampunan antara hari Jumat dengan Jumat yang lain itu adalah, ya, ketika dia melaksanakan ini. Ya, dia mandi, dia berbersih, dia meminyaki rambutnya, dia pakai parfum, sebaik-baiknya. Kemudian dia ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang di majelis, maka dia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Ya. Kemudian, ya, bentuk kita memisahkan dua orang itu adalah ketika kita duduk di antara keduanya, atau kita menyuruh salah satunya untuk berdiri, kemudian kita duduk di tempatnya. Ini juga termasuk bentuk memisahkan, ya. Au mujarrad at-takhatti, atau sekedar melangkai pundaknya. Ini juga termasuk memisahkan mereka, ya. Wa fi at-takhatti raf'ur rajuli 'ala ar-ru'us wal aktaf. Karena ketika kita melangkai pundak orang, maka mereka akan mendongakkan kepalanya dan leher-leher mereka, pundak-pundak mereka akan mereka gerakkan. Tentu ini akan mengganggu. Ya, ini akan mengganggu dan akan menyibukkan seorang dari mendengarkan khutbah, ya. Wa ahyanan la yakunul makan aslan muttasi'an li julusi syakhsin. Ya. Fayudkhilu nafsahu fihi ghayra mubalil musallin. Kadangkala memang tidak ada tempat kok dia paksakan. Ya, sehingga disuruh empet-empetan. Ayo, sana, sana, sana. Ini akan sangat mengganggu orang yang sholat. Wala bil adzal ladzi, dan dia juga tidak akan peduli dengan orang yang dengan gangguan yang dia berikan kepada para jamaah tersebut. Ya, maka ini harus kita satu yang harus kita perhatikan, jangan sampai ya kita ingin mendengarkan khutbah dengan baik namun ternyata mengganggu orang. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, ini saja yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan sisanya di pertemuan mendatang. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat muslim, alhamdulillah baru saja tadi kita dengarkan sesi materi kelanjutan kajian rutin Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala dari kitab Ahadithul Akhlak tentang adab bermajelis. Ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah kita terima, kita bacakan. Ustaz izin bertanya, bagaimana jika ragu-ragu antara pindah ke daerah asal agar dekat dengan ortu atau menetap di luar pulau tapi lingkungannya lebih kondusif dan baik karena dekat dengan majelis ilmu, para ustadz dan teman-teman yang soleh. Sedangkan di daerah asal masih banyak kemaksiatan, kesyirikan, dan bahkan keluarga pun ada yang melakukan kemaksiatan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tergantung dari apakah orang tua menginginkan kita untuk berada di sampingnya atau tidak. Ya, kalau memang orang tua ingin kita di sampingnya, kita berusaha turuti. Ya, selama kita memang fleksibel bisa ke sana atau bisa ke sini, ya. Artinya tempat kerja kita memang fleksibel. Ya, insya Allah kita bisa lakukan, maka yang lebih utama adalah mengikuti keinginan orang tua. Tapi seandainya orang tua memang tidak menginginkan demikian atau tidak memberi kode untuk demikian, ya, maka yang lebih utama adalah berada di lingkungan yang baik, ya. Lingkungan yang tempat tersebut akan membawa kepada kebaikan, akan mempengaruhi dia kepada kebaikan. Namun tentu yang kita ingat juga bahwa kita juga perlu menimbang kekuatan diri. Artinya begini, kalau orang itu bisa memberikan pengaruh, maka lebih utama bagi dia untuk ke tempat yang memang membutuhkan dia untuk mendakwahkan yang benar, ya, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya, jadi tidak semata-mata bahwasanya memilih tempat yang lingkungan yang soleh itu selalu lebih baik, tidak, ya. Ada kalanya orang itu ya perlu untuk terjun tinggal di tempat yang memang dia bertekad ingin memperbaiki tempat tersebut, ya. Dalam sebuah fatwa Lajnah Ad-Daimah dikatakan bahwa orang yang tinggal di negeri kafir itu tidak boleh kecuali dia ingin berdakwah di situ, ya. Maka manakah lingkungan yang lebih jelek daripada lingkungan orang-orang kafir? Tentu tidak ada lagi tempat yang lebih jelek daripada negeri kafir. Tapi dibolehkan, bahkan dianjurkan orang ketika dia hendak berdakwah boleh tinggal di situ. Ya, maka sama kasusnya dengan orang ini, ya, ketika dia bisa mempengaruhi orang, bisa mendakwahi orang, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Dia dekat dengan orang tuanya dan dia bisa berdakwah. Tapi misalnya dia orang yang lemah agamanya, yang mudah terpengaruh oleh lingkungan yang jelek, maka yang lebih afdol adalah dia di tempat yang walaupun yang baik walaupun jauh dari orang tua. Adapun orang tua masih bisa dikunjungi, selama kita berusaha mengunjungi, insya Allah itu sudah termasuk bil walidain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan, Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika kita sedang bekerja di lingkungan kerja yang campur baur atau berkhulwat dan berbeda pemahaman dan bahkan agama, namun tetap bertahan karena gajinya cukup besar dan butuh menabung, dan masih bisa menjalankan sunnah seperti berpakaian syar'i dan menjaga interaksi yang seperlunya saja, namun sering melihat lawan jenis yang tidak menutup aurat dan belum atau yang belum berhijab. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, namanya manusia itu dia tidak tinggal di tempat yang selalu tempat yang isinya seragam. Ya, bahkan kebanyakan manusia itu tinggal di lingkungan yang heterogen, yang bermacam-macam. Tidak ada, ya, kecuali memang dia tinggal di pondok, tinggal di perumahan sunnah misalnya. Nah, itu kalau itu pun nanti kalau dia keluar dia akan bertemu dengan orang lain juga yang tidak menutup aurat, yang lain dan lain sebagainya. Jadi hidup kita selalu dihadapkan dengan perkara-perkara yang mungkar. Ya, maka syariat itu bukan menyuruh kita untuk selalu berusaha ke tempat yang homogen, itu tidak akan bisa. Syariat mengajarkan kepada kita untuk berinteraksi dengan kondisi yang heterogen. Ya, misalnya terkait dengan aurat, ya. Syariat memerintahkan untuk ghadul basor, ya, untuk menundukkan pandangan. Ketika menghadapi lingkungan yang misalnya mengajak yang orang-orang yang jelek, syariat sudah menjelaskan, ya. Kalaupun Anda di situ, Anda tidak boleh ikut kepada kejelekan. Bahkan syariat mengajarkan untuk nahi mungkar, ya. Jadi tidak kemudian semua itu harus ke tempat yang nanti tidak ada orang yang kemudian menempati posisi-posisi yang memang harus ada di situ, ya. Nggak mungkin ASN itu kemudian akan namanya tinggal di kerja di kantor pasti isinya tuh heterogen, ya. Nggak ada departemen yang isi misalnya kementerian yang isinya misalnya orang Muslim semua, jilbaban semua, tidak ada. Apa kemudian seorang Muslim kemudian tidak masuk ke situ, tidak ada yang jadi PNS misalnya, tidak ada yang bekerja di kementerian, tidak ada kerja di kantor mana, di kantor sini, kantor situ, tidak mungkin. Ya, jadi tempat kerja itu suatu keniscayaan, kita nggak bisa mengontrol. Ya, selama itu masih dalam koridor syariat, artinya selama itu masih bisa kita tanggulangi, adanya yang buka aurat kita ghadul basor, ada yang kemungkaran kita nggak ikut-ikutan, ya, itu sudah cukup dan itu tidak masalah. Ya, halal bekerja di tempat seperti itu selama kita mampu. Kalau kita nggak mampu, nah baru kemudian menjadi tidak boleh. Kita terpengaruh, ya. Ada tipe-tipe pekerjaan yang mengajak orang itu untuk korupsi. Jadi dia punya prinsip, tapi kalau misalnya dia nggak ikut-ikutan, dia akan dikucilkan, dia akan di apa segala macam, akan mendapatkan intimidasi, itu ada. Sehingga sampai orang itu nggak tahan, dia keluar. Nah, itu yang lebih baik bagi dia daripada dia harus ikut arus. Ya. Yang ini sudah kebiasaan di kantornya untuk menggelapkan misalnya anggaran, memarkup anggaran. Kalau nggak ikut, ya dikucilkan dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini, ya tentu lebih baik bagi dia untuk keluar. Tapi selama itu bisa dihandle sama dia, nggak masalah. Ya, tempat kerja itu tidak ada yang ideal. Ya, ada yang ideal, tapi mungkin sedikit sekali. Selebihnya, ya bagaimana kita menghadapinya, bukan bagaimana kita menghindarinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, untuk kajian kita sore ini. Sebagai penutup, mohon kesimpulan pada bahasan kita sore ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan setengah dari bab ke-23 terkait dengan adab-adab dalam berteman, dalam bermajelis, ya. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa yang tadi, ya, yang pertama ditekankan di sini adalah bagaimana kita memilih teman. Ya, teman di sini bukan berarti kemudian sembarang teman, tidak, tapi betul-betul teman yang akan mempengaruhi kita, teman dekat, ya. Adapun teman kerja, teman kuliah, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Enggak mungkin kita enggak mau kenal sama fulan, enggak bisa. Itu adalah teman yang memang ya sekedar teman, sekedar kenal, enggak masalah. Tapi kalau sudah menjadikannya sebagai teman dekat, ya kalau makan siang bareng, kalau apa bareng, kalau apa sharing bareng, itu sudah teman dekat yang itu kita diperintahkan untuk memilah dan memilih supaya kita tidak ya terkena kejelekannya. ya. Kemudian juga terkait dengan adab-adab dalam majelis juga perlu kita perhatikan agar kita ya, tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Ya, barangkali itu saja yang kita bahas, semoga bermanfaat. Tatur dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.